Bismillah, assalamualaikum. Apakah jual beli memakai giro itu haram? Sedangkan kalau kita membeli dengan giro, harganya beda dengan kontan. Ya, wallah alam, saya belum bisa memahami masalah giro atau cek, gitu ya. Tentang apa giro itu transaksinya bagaimana? Sebatas yang saya tahu, giro itu kan harus kerjasama dengan bank. Kemudian ada rekening giro yang dibukakan oleh bank. Nah, tolong saya dikoreksi tentang ini, ya. Saya belum memahami transaksi giro ataupun cek. Cek itu bagaimana kesepakatannya dengan bank. Tapi saya akan jawab bagian tentang apa jual beli antara cash dengan tempo itu berbeda harga. Maka ini dibolehkan. Ketika seorang membayar cash itu dihargai 400, tapi kalau dia membayarnya tempo dihargai 480, itu sesuatu yang manusiawi. Kenapa? Karena penjual uangnya tertahan. Sehingga dia boleh mengambil keuntungan lebih. Dan ini tidak termasuk yang dimaksudkan menjual dengan dua harga. Nah, nanti kita akan bahas masalah ini lebih rinci ketika sampai pada permasalahannya. Wallahu a'lam.